Bye. Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga ini hanya cinta manusia biasa, tak bisa menolak cinta luar biasa. Semua kulakukan, ku pertahankan demi cinta. Yeah. Aku tak